Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarun bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Naam, dari apa yang sudah kita pelajari dari sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, siapa yang bisa menyebutkan, mengurutkan dari awal sampai akhir yang kita pelajari? Fadal. Yang pertama apa? Kan antum sholat tiap waktu. Pertama apa? Niat. Oh, niat. Terus? Menghadap kiblat. Terus takbir. Terus sedekap. Belum pembahasan Al-Fatihah. Mengangkat tangan. Mengangkat kedua tangan. Terus meletakkan tangan di atas dada. Meletakkan tangan di atas dada. Terus melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Masih ada? Jangan berulang lagi. Coba satu orang sebutkan berurutan. Apabila hendak. Apa yang sudah kita ambil ataupun kita pelajari dari sifat sholat Nabi. Tapi yang pertama, nah tadi tinggal dikumpulkan, tadi kan sudah. Tapi dari sini satu, dari sana satu, dari sana satu. Nah, sekarang follow satu orang. Pertama berwudu. Pertama berwudu. Berwudu. Kemudian niat. Niat. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada. Meletakkan kedua tangan di atas dada. Kemudian melihat ke tempat sujud. Melihat tempat sujud. Sudah. Ada yang mau menambahkan? Sutra. Hah? Sutra. Oh, kenapa sutrohnya? Menghadap. Hah? Sutra. Menghadap? Lainnya membuat sutra. Membuat sutroh. Yoi. Ada yang mau menambahkan? Sudah? Hah? Khusyuk. Oh iya. Ada lagi? Mengangkat ke arah sutra dengan jarak tiga hasta. Mengangkat ke arah sutra dan jarak tiga hasta. Lagi ada lagi? Sudah semua? Tadi ada berdiri enggak? Ingat, sholat berdiri dan sholat duduk beda pahalanya. Baik. Pertama, kalau seorang mau sholat, cari sutro, ya. Cari sutro. Berdiri menghadap kiblat. Ya. Takbiratul ihram, mengangkat tangan. Baik. Kalau mengangkat tangan ada berapa kaifiyah? Ada tiga, meletakkan tangan. Pertama, sifat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada berapa sifat? Tiga. Tiga. Pertama, meletakkan tangan di atas punggung tangan kiri. tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Dua, meletakkan tangan kanan di persendian di atas pergelangan tangan. Tiga, di atas tulang hasta. Di atas tulang hasta. Ya. Ya. Sekarang kaifiyah ataupun sifat meletakkan tangan, kedua tangan di atas dada. Ada berapa kaifiyah? Ada dua. Ada dua. Pertama meletakkan saja. Pertama meletakkan saja. Yang kedua menggenggam. Kedua menggenggam. Ya, meletakkan saja. Kedua menggenggam. Digenggam tangannya. Nah. Terus sifat meletakkan kedua tangan di atas dada, di daerah dada. Ada berapa kaifiyah? Ada dua, apa saja? Di atas. Di atas, di atas dada, susu. Di bawah atau di bawah. Atau di bawah. Di atas pusaran. Di bawah dada. Ah, di bawah dada tadi sudah. Di bawah dada yang di perut ya. Maksudnya di bawah dada, di atas, buah dada ini. Ya, atau di atasnya. Satu lagi. Di apa? Di dekat nahar. Dekat nahar itu dekat tenggorokan. Ya. Baik. Terus berikutnya? Melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Ya. Baik. Dan tidak boleh mengangkat pandangan ke atas atau ke langit. Baik. Sekarang kita ambil insyaallah ad'iyatul istiftahi. Doa-doa istiftah. Doa-doa istiftah. Qala Syekh rahimahullahu taala. Tsumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastafthihul qira'ata bi'ad'iyati bi'adiyatin kathiratin mutanawwi'atin yahmadullaha ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yusni alaih wa qad amara bidhalika al-musi'a solatihi faqala lahu la tatimmu solatu li ahadin minan nasi hatta yukabbir wa yahmadullaha jalla wa az wa yusni alaih wa yaqra'u bima tayassara minal quran ila akhiril hadis. Thumma kana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuka qiraah, bacaan dengan doa-doa yang banyak, yang bermacam-macam. Hadiah doa-doa kathirah banyak, mutanawiyah bermacam-macam. Yahmadullah ta'ala, Nabi memuji Allah ta'ala, fiha padanya, wa yumajjiduhu dan memuliakannya, wa yusni alaih dan menyanjung atasnya. Wa qad amara bidzalika, dan sungguh Nabi telah memerintahkan dengan yang demikian kepada orang yang salatnya jelek seraya mengatakan kepadanya, tidaklah sempurna salat seseorang di antara manusia sehingga dia bertakbir dan memuji Allah jalla wa az dan menyanjung atasnya dan membaca dengan apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Wa kana yaqra'u taratan bihadha wa taratan bihadha, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang-kadang membaca dengan ini dan membaca dengan ini. Ini doa istiftahnya. Fa kana yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau membaca yang pertama, doa istiftah yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barod. Ini doa istighfar yang pertama. Ya. Allahumma ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah di antaraku wa baina khotoyaya, dan di antara kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta, sebagaimana engkau telah menjauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat. Allahumma ya Allah, naqqini, bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqa tsaubul abyadu, sebagaimana dibersihkan baju yang putih, minad danas, dari kotoran. Allahumma ya Allah, igsilni, cucilah aku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wa salji, dan salju, wal barod, dan embun. Baik. Wa kana yaqulu fil fard, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau membaca doa ini dalam salat wajib. Wajhtu, yang kedua, ya, doa macam doa istighfar yang kedua. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika, anta rabbi wa ana abduka, dzalamtu nafsi wa ataraftu bidanbi, faghfir li dhanbi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi lihasaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta, labaik wa sa'daik, wal khairu kulluhu fiyadaika, wal syarru laisa ilaika, wal muhdi wal mahdi man hadaita, anabika wa ilaika, la manja wa la malja'a minka illa ilaika, tabarokta wa ta'alaita, astaghfiruka wa tubu ilaika. Wajhtu, aku menghadap, wajhiya, wajahku, aku menghadapkan wajahku, lilladzi fatara samawati wal ardo, kepada zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, hanifan, dalam keadaan bertauhid, musliman, dalam keadaan berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan korbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian aku diperintah. Wa ana awalul muslimin, dan aku adalah pertama-tama orang yang berserah diri. Allahumma ya Allah, antal malik, engkau adalah raja. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Subhanaka wa bihamdika, maha suci engkau dan memuji engkau. Anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Dzalamtu nafsi, aku mendolimi diriku. Wa'taraftu bidanbi, dan aku mengakui terhadap dosa-dosaku. Faghfirli dzanbi jami'an, maka ampunilah untukku dosaku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Wahdini lihsani akhlaki, tunjukkanlah aku kepada sebaik-baik akhlak. La yahdi lihsaniha illa anta, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada sebaik-baik akhlak tersebut kecuali engkau. Wasrifni wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku sejelek-jelek akhlak. La yasrif anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang memalingkan dariku sejelek-jelek akhlak itu kecuali engkau. La baik wa sa'daik, aku dengar dan aku penuhi panggilanmu. Wal khairu kulluhu fi adaika, dan kebaikan itu seluruhnya di tanganmu. Wa syarru laysa ilaika, dan kejelekan itu tidak dinisbahkan atau tidak disandarkan kepadamu. Wal muhdi man hadaita, dan orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang engkau beri petunjuk. Wa nabika wa ilaika, dan saya denganmu dan kepadamu. La manja wa la malja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada sinonimnya berlindung apa ya, persamaan katanya, bernaung, anja dan malja adalah tempat berlindung itu ya. Ya, tidak ada tempat perlindungan dari azabmu kecuali kepadamu. Tabarokta, maha suci engkau, wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu. Wa tubu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu. Nah, ini macam yang kedua. Sekarang, wa kana yakuluhu fil fardi wan nafli, dan Nabi SAW mengatakan doa di bawah ini pada sholat wajib dan sholat sunnah. Mitluhu au mitlahu duna qawlihi anta robbi wa ana abduka ila akhir. Semisal, ya semisalnya itu semisal pada doa yang kedua, ya, tanpa ucapan anta robbi wa ana abduka alif lam kho ila akhir. Alif lam kho itu ila akhir. Jadi dari wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo sampai subhanaka wa bihamdika. Ya. Terus anta robbi wa ana abduka itu tidak dibaca sampai selesai, sampai akhir. Wa yazidu, dan ditambah ya dari yang tadi subhanaka wa bihamdika, kemudian ditambah Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Dipahami? Jadi dari doa yang kedua, wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Baik, sampai situ. Ya. Sedangkan anta robbi wa ana abduka tidak dibaca. Nah. Yang keempat. Nah, ini dibaca pada salat wajib maupun pada salat sunnah. Mithlahu aidan ila qawli wa ana awwalul muslimin wa yazidu Allahumma hdini lihsaniha lihsanil akhlaqi wa hasanal a'mali. Baik. Wa hasanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mali la yaqi sayyi'aha illa anta. Macam yang keempat, semisalnya juga, ya semisal yang kedua. Ya. Sampai perkataannya wa awalul muslimin, dan ditambah Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'a akhlaqi wal a'mali la yaqi sayyi'a illa anta. Jadi wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. 6. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Sampai situ. Ya. Kemudian ditambah Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa hasanil a'mali. Kalau tadi pada doa yang kedua hanya Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya. Nah, kalau ini ditambah Allahumma ihdini li ahsanil akhlaqi wa hasanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mali la yaqi nam sayyi'aha illa anta. Baik. Sekarang macam yang kelima, dua istilah yang kelima. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu maha suci namamu dan maha tinggi kemuliaanmu, dan tidak ada sesembahan yang hak selainmu. Baik, sampai situ saja. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca doa istiftah. Ya afwan. Ini keterangan dari Nabi, inna habal kalami ilallahi ayyakulul abdu ayyakulal abdu subhanaka allahumma ila akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh paling dicintainya perkataan oleh Allah adalah seorang hamba mengatakan subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baik. Sekarang macam yang keenam. Mithluhu wa yazidu fi salatil lail la ilaha illallah salasan. Allahu akbar kabira salasan. Semisalnya, itu semisal macam yang kelima. Ya. Dan ditambah pada salat malam, pada salat malam, ya, selain salat lima waktu, dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak tiga kali atau diulang tiga kali, Allahu akbar kabiro diulang tiga kali. Ya, kalau dalam sholat malam membaca doa ini misalkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabiro, Allahu akbar kabiro, Allahu akbar kabiro. Baik. Sekarang macam doa istiftah yang ketujuh. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrotaw wa asila. Istaftaha bihi ar-rajulun min as-sahaba faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajabtu laha futihat laha abwabus samai. Macam doa istiftah yang ke-7 lafadznya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, sampai situ. Seseorang memulai dengannya istaftaha bihi, memulai dengannya, dengan doa tadi dari kalangan sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata ajabtu, aku takjub karenanya. Ya, takjub karenanya dibukakan karenanya pintu-pintu langit. Karena enam orang tersebut membaca doa istifta ini, enam sehingga dibukakan pintu-pintu langit. Ya. Allahu Akbar kabiro, enam maha besar Allah, walhamdulillah katsiro, segala puji milik Allah. Subhanallah bighrota wasila, maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Enam. Doa istiftah yang ke-8. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi istaftaha bi rajulun akhar faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad ra'aitu ithna asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Doa istiftah yang ke-8. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, sampai situ. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Seseorang yang lain memulai salat dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku melihat 12 malaikat saling mendahului atau bersegera, berlomba. Nah, siapakah di antara mereka yang mengangkat kalimat tersebut? Baik, jadi mungkin kalau antum mendapati imam misalkan baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, kemudian diam sebentar, kok sudah membaca surat? Sudah membaca surat Al-Fatihah. Ya, mungkin membaca doa istiftah ini, yang pendek ini. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, tiba-tiba alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, ya. Mungkin membaca doa istiftah yang pendek. Baik. Sekarang doa istiftah yang ke-9. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqun wa qawluka haqqun wa liqauka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wa nabiyuna haqqun wa muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa bika. Baik, ini doa istiftah yang ke-9. Allahumma lakal hamdu. Allahumma ya Allah lakal hamdu, milikmu lah segala pujian. Anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Engkau adalah cahaya langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dan apa-apa yang ada pada keduanya. Walakal hamdu atau segenap makhluk, ya, wa man fihinna. Walakal hamdu dan milikmu lah segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi dan segenap apa-apa yang ada padanya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna. Segala puji milikmu, nah, milikmulah segala puji. Engkau adalah yang menguasai atau raja langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada padanya. Walakal hamdu antal haqqu dan milikmulah segala puji. Engkau adalah al-haq, wa wa'duka hakun, dan janjimu adalah hak, dan wa qauluka hakun, dan ucapanmu adalah hak, wa liqauka hakun, dan perjumpaan denganmu adalah hak, wal jannatu hakun, dan adanya surga itu adalah hak, wan naru hakun, dan neraka, dan adanya neraka adalah hak, wasyatu hakun, dan kiamat itu adalah hak, wa nabiyuna hakun, dan para nabi itu adalah hak, wa muhammadun hakun, dan nabi Muhammad itu adalah hak. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepadamu aku berserah diri, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal, wa bika amantu, dan hanya kepadamu, hanya denganmu aku beriman, wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku bertaubat atau kembali, wa bika khosamtu, dan hanya kepadamu aku mengadu, wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu aku memohon keputusan. Anta rabbuna, engkau adalah rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali. Faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu, maka ampunilah untukku apa-apa yang sudah berlalu dan apa-apa yang terakhir. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku nampakkan. Wa ma anta alamu bih minni, dan apa-apa yang engkau lebih tahu dengannya daripadaku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau adalah yang terdahulu dan engkau adalah yang terakhir. Anta ilahi, engkau adalah sesembahanku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Nah, qala syarahi muhammad ta'ala wa kana yakuluhu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fi sulatil lail kal anwa'il ayat. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam mengucapkan doa berikut pada sholat malam, seperti macam-macam doa yang akan datang ini. Ini pada sholat malam, Nabi membaca doa istifla ini. Allahumma Rabba Jabra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, Alimal ghaibi wa syahadah, Anta tahkumu baina ibadaka fima kanu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bidnika, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ya Allah, Rabba Jabra'il wa Mika'il wa Israfil, Rabbnya Jibril, Mika'il dan Israfil. Nah, Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika, engkau yang menghakimi di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa-apa yang mereka padanya berselisih. Ihdini, tunjukkanlah aku, lima khtulifa fihi, lima ukhtulifa, ya. Lima khtulifa, kalau baca langsung lima khtulifa. Tunjukkanlah aku kepada apa-apa yang diperselisihkan padanya, minal haqi, dari kebenaran, bidnika, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, doa istifa berikutnya, kana yukabbir ashron wa yahmadu ashron wa yusabi ashron wa yusabbihu ashron wa yuhallilu ashron wa yastaghfiru ashron wa yaqul Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini ashron wa yaqul Allahumma inni a'udzu bika minadh-dhayyiki yaumal hisab asron. Nabi SAW bertakbir 10 kali. Yukabir asron, bertakbir 10 kali. Wa yahmadu asron, dan memuji Allah 10 kali. Wa yusabbihu asron, dan bertasbih 10 kali. Wa yuhallilu asron, dan membaca tahlil la ilaha illallah 10 kali. Wa yastaghfiru asron, dan beristighfar 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Dan Nabi mengatakan, Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini asron. Dibaca 10 kali. Ya. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika minadh-dhayyiki yaumal hisab 10 kali. Allahumma inni a'udzu bika minadh-dhayyiki yaumal hisab. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesempitan hari pembalasan, hari penghisaban. Nah, doa istighfar yang berikutnya, Allahu akbar salatan dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. Nah, membaca Allahu akbar 3 kali, kemudian dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati, yang menguasai kerajaan-kerajaan dan yang apa makhluk maksa jabarut wal kibriya, dan yang memiliki kesombongan dan keagungan. Baik, ini 12 macam doa istighfar yang Syaikh Al-Albani rahimahullah taala sebutkan dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Dan dari ini kadang-kadang membaca yang ini, kadang-kadang membaca yang lainnya. Ya. Dia jangan monoton satu itu saja. Nah, sehingga dihidupkan ataupun diamalkan sunnah-sunnah tersebut. Ya. Nah. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Yang pertama, kalau lupa doa istiftah, maka solatnya sah atau tidak? Nah, solatnya tetap sah. Nah, hukum membaca doa istiftah itu wajib, bukan rukun dari rukun solat, wajib. Nah, kalau misalnya antum mendapati imam sudah membaca surat, misalkan antum takbiratul ihram, kemudian antum baca al-fatihah, tidak membaca doa istiftah. Nah, untuk bisa ruku bersama-sama imam. Nah, ini doa. sifat itu artinya wajib, bukan rukun. Artinya kalau misalnya ditinggalkan, sholatnya tetap sah. Ya, tapi ya sholatnya berarti berkurang, ya kurang nilainya. Dan pertanyaan kedua, wallahualam. Pertanyaan kedua, imam membaca Al-Fatihah kemudian surat sementara kita kemudian ruku imam kemudian sementara kita belum habis membaca Al-Fatihah. Nah, apakah kita ruku bersama-sama imam ataukah kita habiskan Al-Fatihah? Nah, di sini tergantung kondisinya. Yani kalau Al-Fatihahnya kira-kira kalau kita menyelesaikan membaca Al-Fatihah dapat ruku bersama makmum bersama imam maka selesaikan Al-Fatihahnya. Nah, tapi kalau kita menyelesaikan Al-Fatihah tidak mendapatkan ruku bersama imam maka stop membaca Al-Fatihah, rukulah bersama imam. Karena dikatakan dalam hadis, faida roka farkau. Apabila imam itu ruku, maka rukulah kalian. Ya, hanya nanti di akhir sholat, ketika imam salam, ya, antum jangan salam, antum berdiri, tambah satu rokaat. Karena, dan ya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tetapi kan di sana ada hadis misalkan qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Nah, itu bagi orang yang berpendapat bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum. Tapi kalau bagi orang yang berpendapat bacaan la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu adalah perkara yang wajib atas setiap orang yang solat, baik solat sendirian, imam, makmum, solat wajib maupun solat sunnah, maka harus mengulang atau menambah satu rakaat tersebut karena dia tidak membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Nah, itu tergantung keadaannya. Kalau antum menyelesaikan Al-Fatihah dapat ruku bersama imam, ya dapat ruku bersama imam, maka selesaikan Al-Fatihahnya. Kalau antum mau menyelesaikan Al-Fatihah tidak dapat ruku bersama imam, ya, nah maka stop Al-Fatihahnya, rukulah bersama imam. Tapi nanti di akhir sholat imam salam, antum jangan salam, antum berdiri lagi tambah satu rakaat. Wallahu a'lam. Mujib, ada yang tanya kan enggak? Jangan bertanya nanti di luar ya. Kalau enggak ada ya, baik. Kita tutup sampai sini dulu. Antum ya, masing-masing hafalkan doa istighfar tersebut sesuai dengan kemampuan antum. Kemudian supaya tidak lupa antum amalkan. Sholat qobliyah, baca doa istighfar yang ini. Sholat wajib, baca doa istighfar yang ini, yang lain. Sholat ba'diyah, baca doa istighfar yang lain, ya. Sehingga apa? Doa istighfar dihafalkan semua. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.